didik kamara ini do oga tak sanggup kupul di mangle abang sakit ule makanya kupul ke tak sabarangnya ketoke mana kupul isinya ode ode abang sakaya dapat kusiar kita di wilayah Bing.